Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di bab yang ke berapa? Yang ke-10 ya, yaitu babu maja'a fi dzabhi li ghairillah, bab tentang penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla, memasuki dalil yang terakhir, yaitu dalil yang ke-4, dalil yang terakhir dari bab yang ke-10. Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, wa an Tariq ibn Shihabin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Tariq bin Shihab semoga Allah meridhai beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita jelaskan terlebih dahulu hadis ini apabila dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Akan tetapi hadis ini sahih apabila dinisbatkan kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini mauquf, yaitu dari ucapan atau periwayatan para sahabat. Tidak marfu, tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para ulama mengatakan isi daripada hadis ini, yaitu berbicara tentang orang yang masuk surga karena seekor lalat dan orang yang masuk neraka karena seekor lalat, itu adalah tidak mungkin berasal dari ijtihad sahabat. Pasti itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini adalah mauquf sampai kepada para sahabat saja, yaitu kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, namun memiliki hukum marfu' sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama yang lain mengatakan ada kemungkinan juga Salman mengambil dari Israiliyat atau dari Bani Israel, dan tentu juga sahabat sangat hati-hati apabila mereka mengambil dari Bani Israel dan mereka riwayatkan, maka kemungkinan besarnya itu adalah kisah yang sahih. Kesimpulannya, kisah ini sahih, tetapi tidak dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dinisbatkan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi sahih mauqufan, sahih secara mauquf, sampai kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bagaimana kisahnya? Dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nar rajulun fi dhubabin. Seseorang masuk surga karena seekor lalat, dan seseorang masuk neraka karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Mereka bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? maka bisa dipastikan lafaz ini dhaif, karena tadi sudah kita sebutkan hanya sampai kepada Salman, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafaz bagian ini yang ada sebutan wahai Rasulullah, itu bisa dipastikan lafaz yang lemah. Tetapi lanjutannya insyaallah sahih. Qala marar rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang melewati satu kaum yang memiliki patung yang mereka sembah. La yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Mereka tidak mengizinkan seorang pun lewat di depan patung mereka sampai mau mempersembahkan sembelihan untuk patung mereka tersebut. Waalaikumsalam. Qalu li ahadihima, mereka berkata kepada salah satu dari keduanya, qarrib, berkorbanlah untuk patung kami, sembelihlah seekor hewan. Qala laisa indi syai'un uqarrib, maka dia pun berkata, saya tidak punya apapun untuk aku korbankan. Qalu qarrib walau dzubaban, maka mereka bilang, berkorbanlah walau hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fakhallu sabilahu fadakhala an-nar, maka dia pun berkorban seekor lalat, mereka pun memberikan jalan kepadanya, maka orang ini mati masuk neraka. Wa qalu lil akhar, dan mereka berkata kepada salah satunya, qarrib, berkorbanlah kamu. Qala, maka beliau pun menjawab, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla, aku tidak akan pernah berkorban kepada seorang pun selain Allah azza wa jalla, apapun pengorbanan itu tidak akan aku lakukan. Fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah, maka mereka pun memenggal lehernya, maka dia masuk surga. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan perawi hadis ini yang disebutkan di sini yaitu Tariq bin Syihab, itu juga dikhilafkan ulama apakah beliau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Maka pendapat yang lebih kuat, lebih banyak para ulama berpendapat demikian, adalah beliau termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ulama sepakat beliau tidak mendengar satu hadis pun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para sahabat walaupun tidak mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka hadis itu tidak berpengaruh, tidak berpengaruh pada kesahihan. Jadi sahabat seluruhnya adalah orang-orang yang terpercaya dan hafalannya kuat, sehingga para ulama tidak lagi meneliti apakah sahabat ini jujur atau tidak, bisa dipercaya atau tidak, itu enggak perlu. Karena para sahabat itu diberikan rekomendasi langsung oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jemaah sekalian, mari kita petik pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Sebagaimana disebutkan para ulama, saya ringkaskan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan menyembelih untuk selain Allah. Inilah pembahasan kita. Karena kita dalam bab penjelasan tentang kesyirikan menyembelih untuk selain Allah. Dan di pertemuan pertama pada bab ini telah kita jelaskan, sembelihan untuk selain Allah yang syirik adalah untuk pengagungan dan pendekatan diri kepadanya. Maka hadis ini menekankan kepada kita apa yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Karena menyembelih itu ibadah, Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka orang yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah, dan itulah namanya syirik. Syirik dalam uluhiyah atau syirik dalam ibadah. Buktinya itu adalah syirik. Di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dia masuk surga, afwan, dia masuk neraka karena menyembelih seekor lalat. Nauzubillah. Walaupun jemaah sekalian, lalat itu kalau disembelih untuk Allah, untuk persembahan kepada Allah juga tidak sah. Begitu pula ayam, kalau disembelih untuk persembahan kepada Allah itu juga tidak sah. Karena pengorbanan atau hewan kurban untuk Allah atau yang digunakan untuk ibadah itu hanya ada tiga, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kecuali akikah, khusus kambing. Iya. Walaupun menyembelih lalat atau menyembelih kambing, afwan, menyembelih ayam, jika digunakan menyembelih untuk Allah tidak sah. Tetapi ketika seseorang meniatkan itu untuk pengagungan kepada selain Allah, ketika dia menyembelihnya, maka itu termasuk syirik. Itu termasuk syirik. Iya. Pelajaran berikutnya, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahaya dosa syirik. Bahaya dosa syirik. Hanya karena seekor lalat. Tetapi mengandung kesyirikan, maka menyebabkan pelakunya masuk neraka. Jadi sebenarnya bukan masalah lalatnya, tetapi kesyirikan yang terjadi di situ. Kemudian pelajaran berikutnya, yang menjadi inti permasalahannya adalah amalan hati. Yang menjadi patokan utama dalam beramal adalah amalan hati. Jadi bukan masalah yang disembelih lalat, ayam, kambing, sapi, unta, bukan itu masalahnya. Tapi amalan hatinya apa? Kepada siapa dia niatkan persembahan itu? Jadi bukan soal lalatnya, tapi amalan hatinya. Maka dari sini kita bisa memetik pelajaran pentingnya memperhatikan amalan hati. Karena itu yang menjadi ukuran utama. Itu yang menjadi ukuran utama. Niat seseorang. Walaupun itu bukan satu-satunya ukuran. Jangan lupa masih ada ukuran yang kedua, yaitu ittiba, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya niat yang baik, tapi harus juga disertai dengan cara yang benar. Jadi jangan kita pikirkan terlebih dahulu amalannya besar atau kecil, amalannya banyak atau sedikit. Tapi dua hal ini yang harus kita pikirkan terlebih dahulu. Niatnya ikhlas karena Allah dan caranya sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar dan kecil, sedikit dan banyak, itu urusan belakangan. Makanya para ulama mengatakan al-ijtihadu fi sunnah, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Sedikit sesuai sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi bid'ah. Banyak itu bagus, tapi itu bukan ukuran utama. Amalan yang besar, besar itu bagus, tapi itu bukan ukuran utama. Ukuran utama adalah dua, niat dan cara mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat yang ikhlas semata-mata karena Allah, semata-mata dipersembahkan kepada Allah, dan caranya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran berikutnya, dalam hadis ini juga terkandung peringatan bahaya meremehkan dosa. bahaya meremehkan dosa. Karena ketika kita melakukan satu dosa, kita anggap kecil, padahal belum tentu di sisi Allah dosanya kecil. Bahkan jemaah sekalian, yang sudah jelas dosa kecil sekalipun, kalau kita anggap remeh, maka menjadi dosa besar. Jadi ingat ini, dosa kecil kalau kita anggap remeh, maka saat itu menjadi dosa besar. Kenapa? Karena menganggap remeh dosa adalah dosa besar. Kenapa menganggap remeh dosa adalah dosa besar? Karena itu berarti menganggap remeh kepada Allah Azza wa Jalla. Memandang remeh Allah kalau begitu. Makanya para ulama salaf dulu mengatakan, jangan kamu lihat besar kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kamu berbuat dosa. Jadi hati-hati jemaah sekalian, jangan sampai kita memandang remeh dosa. Walaupun itu dosa kecil, ketika kita memandang dosa itu remeh, atau kita enggak, seakan-akan tidak takut, kita anggap tidak masalah, maka saat itu menjadi dosa besar. Jadi menganggap remeh dosa adalah dosa besar. Karena itu bermakna menganggap remeh kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin, yakhafu an yaqa'a 'alayhi." Sesungguhnya orang mukmin itu melihat dosa-dosanya bagaikan dia duduk di bawah sebuah gunung. Dia takut gunung itu jatuh menimpanya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfihi faqala bi hakadha abiyadi famarrat anhu. Seorang pendosa, orang kafir itu memandang dosanya hanya bagaikan seekor lalat yang lewat di depan hidungnya, cukup dia gerakkan tangannya, kemudian lalat itu pergi darinya. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga memperumpamakan orang yang memandang remeh dosa dengan seekor lalat. Persis seperti hadis ini. Mungkin dia lihat remeh, hanya seekor lalat. Dia remehkan dosa itu. Padahal dia tidak tahu itu adalah dosa besar. Walaupun dia sudah tahu itu adalah dosa kecil, tetap saja tidak boleh dia pandang remeh. Itu bukan sikap seorang mukmin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah berkata, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adakku fi ayunikum minasy-syar. Wa kunna na'udduha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Sesungguhnya kalian, subhanallah jemaah sekalian, ini dikatakan oleh Anas kepada generasi tabi'in. Sesungguhnya kalian melakukan dosa. Apa sih dosanya tabi'in? Tentu kita jauh lebih berdosa daripada mereka. Andai mereka punya dosa, tentu kita jauh lebih berdosa. Tapi Anas mengatakan kepada mereka, sesungguhnya kalian melakukan dosa, dan kalian menganggap dosa itu lebih halus daripada sehelai rambut. Padahal kami dulu di masa Nabi Muhammad SAW menganggap itu termasuk dosa yang membinasakan kami. Begitu jemaah sekalian, para sahabat takut terjerumus dalam dosa. Padahal itu dosa-dosa kecil, mereka tahu. Dan dosa-dosa kecil sekalipun, kalau dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi dosa besar. Nabi SAW pernah memberikan perumpamaan, "Iyakum wa muhakkirati dzunub," kata beliau, "hati-hati kalian dengan dosa-dosa kecil." Karena dosa-dosa kecil itu bagaikan satu kaum yang turun di dalam sebuah lembah, masing-masing membawa satu ranting kecil. Satu kaum turun di satu lembah, masing-masing membawa satu ranting kecil. Rantingnya hanya kecil yang mereka bawa. Ternyata ranting itu mereka kumpulkan, kemudian mereka nyalakan api, maka menjadi api yang besar. Sampai mereka bisa memasak roti mereka. Jadi itulah perumpamaan dosa kecil jemaah sekalian. kalau terkumpul ya jadi besar juga. Makanya para ulama mengatakan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar dan tentu dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi hadis ini mengandung peringatan bahaya memandang remeh dosa. Di dalam hadis ini juga kita bisa memetik pelajaran. Bisa jadi seseorang terjerumus dalam kesyirikan dan dia tidak tahu akibatnya. Dia tidak ngerti akibatnya. Walaupun dia sudah tahu itu dosa syirik, tapi mungkin dia belum tahu akibatnya yang sangat berbahaya. Jadi ini yang terkandung di dalam kisah ini juga. Mungkin dia tidak sadari akibat perbuatannya itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, hendaklah kita berhati-hati. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apakah orang ini melakukan dosa syirik ini karena dia sengaja? Atau dia bermaksud melakukan dosa syirik? Atau hanya sekedar ingin lepas dari paksaan mereka, ancaman mereka? Maka dijelaskan di dalam hadis yang lain, ada riwayat yang lain menjelaskan bahwa dia memang melakukan dosa syirik bukan sekedar ingin lepas dari keburukan mereka, dari paksaan mereka. Memang dia bermaksud melakukan dosa syirik tersebut dengan hatinya. Dan dalam hadis ini memang tidak ada penjelasan. Dia melakukan itu hanya secara zahir. Hatinya menolak, tidak. Dia melakukan itu dengan hatinya. Sebagian ulama yang lain menjelaskan, awalnya dia melakukan itu hanya untuk lepas dari paksaan mereka. Tapi kemudian dia berniat dengan hatinya untuk mengagungkan patung tersebut. Karena jemaah sekalian, andaikan dia berniat hanya untuk lepas dari patung tersebut dan hatinya menolak paksaan mereka, kalau dalam syariat Islam itu dibolehkan. Jadi dibolehkan dengan syarat hatinya menolak. Sebagaimana yang Allah jelaskan di surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Dan ayat ini sebab turunnya adalah kisah sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhumah. Ayahnya sudah dibunuh, ibunya sudah dibunuh oleh orang-orang kafir. Ini luar biasa yang dihadapi para sahabat di awal-awal Islam. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhumah, ayah dan ibunya dibunuh. Giliran beliau, mereka memaksa beliau untuk melakukan kekafiran. Maka beliau pun melakukan kekafiran dengan lisannya, tapi hatinya mengingkari. Hatinya menolak. Maka beliau dilepaskan oleh mereka, tapi beliau kemudian takut jangan-jangan beliau sudah kafir, datanglah beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turun ayat ini, surat An-Nahl ayat 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hati mereka tetap tenang dalam keimanan. Jadi ini rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kalau seseorang itu mau bersabar, maka boleh juga. Tidak masalah. Seperti yang dilakukan oleh orang di dalam kisah ini, orang beriman dalam kisah ini, dia bersabar sampai akhirnya dia mati terbunuh. Subhanallah. Jadi dua-duanya boleh. Dalam syariat Islam, dua-duanya dibolehkan. Apakah kita ikuti paksaan mereka dengan syarat hati kita mengingkari, tidak membenarkan, tidak menyetujui? Ataukah kita sabar saja, tidak kita setujui paksaan mereka, walaupun harus mati, walaupun disiksa? Maka dalam syariat yang mulia ini, dua-duanya dibolehkan. Tapi ingat ya, yang pertama dibolehkan dengan syarat hatinya tetap beriman. Jadi syaratnya dua. Yang pertama dia dipaksa. Dipaksa di sini benar-benar dipaksa. Maksudnya dia enggak mungkin lari. Dan paksaan itu terkandung di dalamnya ancaman berat. Seperti dia diancam akan dibunuh, atau dihilangkan anggota tubuhnya, atau dibunuh keluarganya. Kalau cuma diancam dipecat dari pekerjaan, yaitu tidak termasuk di sini. Itu bukan ancaman berat. Kamu harus kafir. Kamu harus ikut perayaan ibadah kami. Kalau enggak, kamu saya pecat. Tidak, itu tidak termasuk. Itu tidak termasuk. Iya, ini yang pertama. Betul-betul dipaksa. Dia enggak bisa melawan, dia enggak bisa lari, dan ancamannya berat. Syarat yang kedua, hatinya tetap mengingkari. Kalau hatinya setuju, ya kafir dia. Inilah yang terjadi pada orang yang menyembelih lalat di sini. Walaupun dia dipaksa, tapi hatinya setuju. Hatinya setuju. Jadi, walaupun karena dipaksa, kemudian hatinya setuju, maka dia kafir. Tapi kalau hatinya mengingkari, maka dia tidak kafir. Karena hati kan gak mungkin dipaksa. Gak ada yang tahu isi hati orang. Kalau ada yang mengatakan, saya tahu isi hati kamu, maka dia adalah dukun. Dan dia bohong, dia dusta. Malaikat pun tidak tahu hati kita, jamaah sekalian. Bagaimana para malaikat mencatat amalan hati kita? Kata para ulama, Allah yang memberitahukan mereka. Malaikat tidak tahu isi hati kita. Jadi hati gak mungkin dipaksa. Dan itulah sebenarnya makna ayat, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya hati orang gak bisa kita paksa. Tapi jihad dan dakwah disyariatkan. Jangan dipertentangkan. Tidak ada paksaan dalam agama, berarti gak boleh jihad, gak boleh dakwah. Maksud ayat itu adalah, hatinya gak mungkin kita paksa. Kebenaran sudah jelas. Kesesatan sudah jelas. Yang penting kita dakwahkan, terserah dia. Kita gak mungkin maksa hatinya. Baik, ini yang pertama. Boleh melakukan kekafiran ketika dipaksa dengan syarat hati tidak menyetujui. Kemudian yang kedua, boleh bersabar. Dua-duanya boleh dalam syariat. Walaupun harus mati. Kalau mati-matinya mati syahid. Pertanyaannya jemaah sekalian, mana yang lebih afdol? Mana yang lebih afdol? Maka para ulama menjelaskan, tergantung kondisinya. Mana yang lebih afdol? Tergantung kondisinya. Ada tiga kondisi. Ada tiga kondisi. Yang pertama, apabila hidupnya tidak menambah kemudaratan baginya, tidak menambah dosa baginya, atau lebih banyak ketaatan dia lakukan daripada dosa, apalagi dia orang yang bermanfaat bagi orang lain, dia berilmu misalkan, atau dia dermawan, suka membantu orang, maka lebih baik dia hidup. Lebih baik dia turuti paksaan mereka secara zahir dan batinnya mengingkari. Tapi lebih afdal lagi kalau dia melakukan ya ta'awwal. Dia melakukan takwil. Maksudnya dia mengucapkan kata-kata yang tidak dia bermaksud kekafiran, dan mereka mengira itu adalah kekafiran. Padahal dia tidak bermaksud seperti itu. Seperti dulu jemaah sekalian, ada fitnah besar di zaman Imam Ahmad, di zaman Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Para ulama ketika itu dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat, orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia kafir. Para ulama ketika itu dipaksa, di bawah kilatan pedang. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengambil rukhsah ini. Beliau memilih mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi beliau yata'awwal, melakukan ta'wil. Tidak secara langsung beliau mengatakan. Bagaimana metodenya Imam Syafi'i ketika itu? Ketika dipaksa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka beliau mengatakan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua ini adalah makhluk. Apa maksud beliau? Jarinya adalah makhluk. Itu kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ini yang pertama. Lebih afdal lagi kalau dia bisa melakukan ta'wil seperti itu. Sehingga secara zahir dia tidak kafir, secara batin apalagi dia tidak kafir. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kalau rasa-rasanya hidup sudah tidak manfaat, hanya menambah dosa, lebih baik mati. Ketika kita dalam kondisi dipaksa seperti ini, matinya insya Allah mati syahid. Kapan lagi ada kesempatan? Jadi ini yang kedua. Yang ketiga jemaah sekalian, apabila seseorang itu melakukan kekafiran menuruti paksaan mereka, akan memudaratkan orang lain atau menyesatkan orang lain, wajib dia sabar, walaupun sampai mati. Dan itulah yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Subhanallah, luar biasa Imam Ahmad. Disiksa. Sampai berganti 3 khalifah. Al-Gojonya berkata, pukulan yang saya berikan kepada Imam Ahmad, andai saya pukulkan kepada seekor onta, niscaya onta itu mati. Tapi subhanallah, Imam Ahmad bisa sabar, bertahan. Hampir saja beliau mati. Di penjara. Bukan hanya di penjara dan disiksa tambah diikat. Dibelenggu, kaki dan tangannya dibelenggu. Berganti 3 khalifah jemaah sekalian. Oleh karena itu ada seseorang yang selalu didoakan oleh Imam Ahmad, namanya Abul Haitham. Abul Haitham ini teman Imam Ahmad di penjara, sama-sama narapidana. Kasusnya apa Abul Haitham? Pencuri. Tapi Imam Ahmad selalu mendoakan beliau. Kenapa? Dia berkata kepada Imam Ahmad, wahai Sheikh, saya saja mencuri, tapi saya bisa sabar. Apalagi engkau? Engkau di jalan Allah, seharusnya engkau yang sabar. Ternyata itu adalah kata-kata membuat Imam Ahmad kuat. Pencuri, narapidana, selalu didoakan oleh Imam Ahmad. Ini pencuri zaman itu ya. Akidahnya mantap. Narapidana di zaman itu luar biasa akidahnya. Ya, itulah jemaah sekalian, zaman keemasan Islam. Zaman para ulama masih sangat banyak. Zaman ahlu sunnah kuat. Ketika itu, dimasuki oleh ahlul bid'ah, dipengaruhi oleh ahlul bid'ah. Padahal mayoritas ulama ahlu sunnah. Mayoritas masyarakat ahlu sunnah. Makanya Imam Ahmad sabar. Imam Ahmad bertahan. Karena kalau Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu makhluk, orang-orang akan ikut beliau. Karena beliau zaman itu adalah simbol ahlu sunnah. Makanya beliau harus bersabar, walaupun sampai mati. Ada murid-murid beliau sudah menasihatkan, wahai imam, karena melihat beliau luar biasa penderitaannya, mereka menasihati, wahai imam, sudah saya ikuti saja ucapan mereka. kan hatimu mengingkari. Kata Imam Ahmad, lihat dulu masyarakat di luar. Ternyata mereka menunggu-nunggu, apa kata Imam Ahmad, itu yang mereka akan ikuti. Kan mereka orang-orang awam banyak. Jadi, kalau seseorang menuruti paksaan itu, dan akan memudaratkan orang lain, menyesatkan orang lain, maka dia tidak boleh menurutinya, dia harus sabar walaupun sampai mati, dan itu termasuk jihad fi sabilillah. Iya. Pelajaran yang lainnya dari hadis ini, seorang muslim, apabila dia melakukan dosa syirik, maka Islamnya batal. Dan akan menyebabkan dia masuk neraka. Karena orang yang melakukan dosa ini tadinya muslim. Tadinya muslim. Itulah sebabnya dalam athar ini dikatakan, dia masuk surga karena menyembelih seekor lalat. Bukan karena dia melakukan kekafiran sebelumnya. Artinya sebelumnya dia muslim. Maka hadis ini memberi pelajaran kepada kita. Orang muslim yang melakukan dosa kesyirikan atau kekafiran, Islamnya batal dan dia masuk neraka. Maka hati-hati. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita pelajaran yang sangat agung, yaitu keutamaan tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepatnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, mengabarkan kepada kita dalam athar ini, dalam kisah ini, orang yang beriman ini masuk surga karena tauhidnya. Dia tidak mau berbuat syirik, maka dengan sebab itu dia masuk surga. Dengan sebab itu dia masuk surga. Juga termasuk pelajaran penting dari hadis ini adalah kewajiban dan keutamaan bersabar di atas kebenaran. Hadis ini menunjukkan kepada kita, berpegang teguh dengan kebenaran, harus sabar. Dan ini sudah sunnatullah, akan ada ujian dan cobaan yang menerpa. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami sudah beriman, padahal mereka belum diuji. Mesti ada ujian. Dan kita pun bersyukur kepada Allah, ujian yang menimpa kita itu Allah sesuaikan dengan kadar iman kita. Tetapi ujian yang menimpa para nabi, para sahabat dahulu, orang-orang beriman dahulu itu berat. Dibandingkan dengan ujian kita hari ini, tidak ada apa-apanya. Ujian kita hari ini tidak ada apa-apanya. Jadi, hendaklah kita sabar. Selalu kita bandingkan ujian kita dengan ujian yang menimpa orang-orang beriman terdahulu. Inilah hikmahnya. Inilah hikmahnya mengapa dalam Al-Quran dan Sunnah ada kisah-kisah orang-orang soleh, orang-orang beriman yang ditimpa ujian dan cobaan. Agar kita membandingkan bahwa cobaan yang menimpa kita ternyata tidak ada apa-apanya. Itu membantu kita untuk lebih sabar. Dan agar kita mencontoh mereka. Mereka bisa bersabar, kita pun harus bersabar. Apalagi ini kisah umat terdahulu. Secara umum, kita umat Islam lebih mulia daripada mereka. Kalau mereka saja bisa bersabar, kenapa kita tidak bisa? Jadi secara umum, umat-umat terdahulu, maka kita lebih mulia daripada mereka. Nabi SAW pernah mengatakan, Nahnul akhiruna wal awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah umat terakhir, tapi yang pertama di hari kiamat. Artinya kita lebih mulia daripada umat-umat terdahulu. Kalau mereka saja bisa bersabar, maka kita seharusnya bisa bersabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Jemaah sekalian, mungkin ini pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillah. Bagaimana hukumnya makan di restoran siap saji? Padahal kita tahu restoran itu punya orang kafir atau orang barat. Bagaimana hukumnya ayamnya atau dagingnya yang kita makan? Haram atau halal? Seperti KFC, McDonald's dan lain-lain. Jemaah sekalian, fakta yang kita lihat di negeri kita, alhamdulillah, walaupun mungkin pemiliknya orang kafir, tetapi yang mengelola di negeri kita adalah kaum muslimin. Iya kan? Mulai dari manajernya sampai pekerja-pekerjanya, itu umat Islam. Itu umat Islam. Atau mayoritasnya umat Islam. Iya, itu fakta. Fakta yang kita lihat di negeri kita. Maka berarti kita hukumnya sama dengan sembelihan umat Islam. Walaupun kepemilikan mereka yang punya, tapi hukum makanannya adalah hukum makanan umat Islam. Pada dasarnya adalah halal. Sampai kita benar-benar yakin bahwa itu tidak halal, baru kita enggak boleh makan. Iya. Kemudian yang kedua, andai pegawainya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, atau bahkan kita di negeri mereka, negeri Yahudi dan Nasrani, di restoran mereka, maka sebenarnya dalam syariat pada asalnya juga halal sembelihan mereka. Pada asalnya adalah halal. Sebagaimana sudah pernah kita bahas, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum." Sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian. Tetapi jemaah sekalian, kalau ada informasi yang akurat atau ada keyakinan kuat kita atau ada persangkaan kuat mereka tidak menyembelih sesuai syariat, maka tidak boleh kita makan. Bahkan muslim sekalipun, kalau kita tahu dia menyembelih tidak sesuai syariat, ya misalkan tidak membaca bismillah dengan sengaja, tidak boleh kita makan. Sebagaimana kata Allah, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafisq." Jangan kamu makan yang tidak disebut nama Allah padanya, karena itu adalah kefasikan. Jangankan kafir, muslim sekalipun, kalau dia tidak sebut bismillah, kita tahu dengan pasti, maka kita tidak boleh memakannya. Iya. Dan sayangnya jemaah sekalian, di zaman ini sebagian besar ahlul kitab mereka tidak menyembelih sesuai syariat. Bahkan sebagaimana pernah saya ingatkan, jangankan menyembelih sesuai syariat, cara menyembelih saja mereka sudah tidak ngerti. Mereka sudah tidak paham. Kalau mau makan ayam, mereka ketok saja kepalanya. Itu fakta. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Tapi kalau yakin, yang menyembelih ahlul kitab dan dia sebut bismillah, maka sah. Dan kita boleh. Atau kita boleh makan sembelihannya. Iya. Kemudian yang ketiga, kalau itu restoran milik selain ahlul kitab dan selain muslim, pekerja-pekerjanya juga selain ahlul kitab dan selain muslim, seperti orang-orang yang tidak beragama, atau Hindu-Buddha, atau komunis, dan lain-lain, maka dalam syariat Islam tidak boleh kita memakan sembelihan mereka. Tidak boleh kita memakan sembelihan mereka. Iya. Wallahu'alam. Jadi kesimpulannya, seperti KFC dan McDonald's di negeri kita, tidak masalah, halal. Terlebih lagi kalau ada label halal dari lembaga-lembaga tertentu untuk lebih menjamin kehalalannya. Maka insya Allah tidak mengapa, silakan dimakan. apakah orang yang suka fitnah, menuduh hal yang tidak benar, menyebarkan informasi dusta, merendahkan orang lain, sama dengan najis mughalladhah? Maksudnya disetarakan dengan najis berat. Kalau maksudnya dia jadi najis enggak boleh disentuh, tidak. Tidak bermakna begitu. Jangankan orang yang masih muslim melakukan dosa besar, orang kafir sekalipun, makna mereka najis bukan najis badannya, tapi najis akidahnya. Innamal musyrikuna najis, kata Allah, orang-orang musyrik itu najis. Tapi maksud ayat ini, akidah mereka najis. Adapun badannya, kalau kita bersentuhan, misalkan, tidak najis. Kita enggak harus berwuduk lagi. Ya. Nah, memang ada kelompok yang memahami bahwa maksud ayat itu najis tubuhnya. Kelompok yang kemarin sudah saya jelaskan. Mereka menganggap maksud ayat itu najis tubuhnya. Itu pemahaman yang tidak tepat. Karena buktinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengikat tawanan perang orang kafir di dalam masjid. Seandainya itu najis, tentu seandainya mereka badannya najis, tentu Nabi SAW tidak akan masukkan ke dalam masjid. Cuman yang parahnya kelompok ini, itu mereka terapkan kepada semua orang di luar kelompok mereka. Karena mereka anggap kafir. Atau mereka anggap taharahnya enggak beres. Makanya mereka anggap najis. Tidak diragukan lagi ini adalah golongan sesat. Jadi, kalau itu maknanya, tentu tidak. Tapi kalau maksudnya, najis itu adalah dosanya, iya. Semua dosa itu kotor. Rijusum min amali syaitan, kata Allah, najis termasuk perbuatan setan, yaitu khamar, judi, dan lain-lain. Dosa-dosa besar. Betul itu? Juga dikatakan kotoran, atau bisa juga disebut najis. Tapi itu najis secara maknawiyah. Bukan secara hissi ya, bukan dalam bentuk materi yang kita enggak boleh sentuh. Iya. Akan tetapi, dosa fitnah atau menuduh orang lain secara tidak benar, menyebarkan informasi dusta, itu tidak sampai membatalkan Islamnya. Betul itu dosa besar, tapi tidak sampai membatalkan Islamnya. Iya. Bagaimana cara menasihati saudara kandung yang malas untuk menegakkan sholat wajib 5 waktu? Jadi pertanyaannya cara menasihati. Kan menasihati itu menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Itu cara terbaik. Itu cara yang terbaik. Makanya hafalkanlah ayatnya, hafalkanlah hadisnya, dan sampaikan. Atau bisa melalui media-media, WhatsApp dan lain-lain. Iya. Cara menasihati terbaik seperti itu. Dan luar biasa pengaruh Al-Quran, pengaruh hadis-hadis Nabi SAW daripada sekedar ucapan kita. Dan juga gunakan hal-hal yang bisa melembutkan hati. Contohnya kita ngasih hadiah, berakhlak baik, membantu dia kalau butuh, kesusahan, dan seterusnya. Itu akan membuat orang lebih mudah menerima nasihat kita, dan itu metode Rasulullah SAW. Ketika sedang sholat, setelah membaca Al-Fatihah, bolehkah membaca beberapa surat lebih dari 1 kali? Boleh, insya Allah, tidak masalah. Rasulullah SAW pernah melakukannya. Hanya saja yang jadi imam, tentu dia harus melihat kondisi makmumnya. Jangan terlalu memanjangkan sholatnya. Apa sebaiknya yang harus dilakukan terhadap benda seperti keris, pedang, yang tadinya dikeramatkan, dan saudara yang mengeramatkan itu sudah meninggal dan menyimpannya tanpa maksud mengkeramatkan benda tersebut atau khawatir disalahgunakan, sedangkan benda tersebut lumayan berharga? Ya. Kalau bisa dialih fungsikan dan tidak dikhawatirkan darinya, tidak dikhawatirkan ada orang lain yang kemudian kembali mengkeramatkan benda itu, maka tidak apa-apa. Contohnya keris, dialihfungsikan, dipakai potong bawang, potong tomat, ya enggak apa-apa. Ya. Dan kalau ada simbol-simbol kesyirikannya, maka hilangkan. Ya, terkadang ada keris dikasih mata, di gagangnya atau dibuat ukiran, itu saja dihilangkan. Jadi intinya kalau tidak dikhawatirkan lagi, ada yang mengkeramatkannya, dan bisa difungsikan untuk yang bermanfaat, maka tidak mengapa. Kecuali seperti gelang, atau benang, atau batu-batuan, yang sama sekali enggak ada fungsinya sama sekali, maka hendaklah dihancurkan. Atau tulisan-tulisan kertas, tulisan-tulisan tidak jelas, maka itu hendaklah dimusnahkan. Iya. Oleh karena itu pentingnya di keluarga harus terus-menerus ada pendidikan tauhid. Iya. Karena kalau kita tidak berikan pendidikan tauhid, walaupun benda-benda itu dimusnahkan, mungkin mereka terjerumus lagi dalam kesyirikan. Mungkin mereka ketemu dukun lagi, dikasih lagi benda-benda itu, terjerumus lagi dalam syirik. Jadi yang paling penting adalah pendidikan tauhid. Ya. Ketika seorang muslim, ahlul bid'ah, dizolimi, dan diancam oleh kaum kafirin, karena dianggap melecehkan agama mereka, padahal yang dikatakan adalah hak, apakah wajib bagi kita membela muslim tersebut dari makar kafirin dan munafikin sebagai wujud al-wala' wal-bara'? Wajib. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in istansarukum fid din fa'alaikumun nasr. Apabila mereka, saudara-saudaramu, kaum muslimin, meminta pertolongan kepadamu dalam agama, maka wajib bagimu memberikan pertolongan kepada mereka. Apakah termasuk mencaci orang tua ketika teman memanggil nama orang tua yang lain dengan nama panggilan orang tersebut? Saya kira itu tergantung uruf masyarakat tersebut. Tergantung uruf. Ada sebagian daerah itu aib. Itu aib. Enggak boleh. Tapi sebagian yang lain mungkin mereka anggap biasa saja. Jadi kembali kepada uruf saja. Dan uruf dalam syariat adalah apa namanya, bisa dijadikan hukum. Iya. Jadi kalau uruf di situ memang itu bermakna celaan atau hinaan, maka tidak boleh. Dalam syariat juga menjadi hinaan atau celaan. Tapi kalau tidak masalah bagi mereka, maka tidak apa-apa. Sepertinya orang-orang Arab tidak masalah. Orang-orang Arab tidak masalah dipanggil nama. Iya. Atau dipanggil dengan kunyah. Wallahu alam, tergantung kepada uruf. Apakah termasuk melindungi pelaku kejahatan, seorang lawyer, pengacara? Iya, kalau dia membela orang yang salah, yang seharusnya dihukum, karena dia pandai bersilat lidah, sehingga dia bisa membatalkan hukuman terhadap orang tersebut. Ya sama saja, dia membela atau melindungi orang yang seharusnya dihukum. Ya, sebagaimana hadis yang kita pelajari kemarin, la'anallahu man awa muhdithan, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku dosa. Hadis ini bermakna umum, sama saja. Walaupun dia resmi pengacara dalam hukum yang mereka anggap resmi, tapi kenyataannya dia membela orang yang seharusnya dihukum sehingga tidak jadi dihukum karena dia pandai bersilat lidah, maka sama. Dia melindungi orang yang berbuat dosa, dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Apakah boleh memukul orang yang menghina ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghina dakwah tauhid? Karena alul bid'ah tidak mempan diberikan dalil-dalil. Jawabannya tidak boleh. Jangan-jangan kita mau memukul karena kita enggak punya dalil. Jadi sampaikan dalil. Tugas kita hanya menyampaikan. Mempan atau tidak, itu urusan Allah. Tugas kita adalah berdakwah. Kalau kita pemerintah, ya boleh. Berikan hukuman. Kalau kita pemerintah, kita boleh menghukum. Dan itu dilakukan para khulafaur rasyidun dahulu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukul Sobik. Sobik itu, dia mulai berbicara tentang mutasyabihul Quran. Dia mulai mencari ayat-ayat yang mutasyabih, yang orang banyak tidak paham, lalu dia mulai memunculkan syubhat. Apa yang dilakukan Umar kepadanya? Dipukul dengan pelepah korma sampai berdarah-darah. Sampai dia bilang, cukup Amirul Mukminin, sudah hilang syubhat di kepalaku. Belum cukup sampai di situ, Umar masih keluarkan ketetapan. Tidak boleh ada yang bermajelis dengan dia. Maka ketika Sobik datang di sekumpulan orang, mereka bilang, ingat pesan Amirul Mukminin, mereka bubar meninggalkan dia. Jadi itu kewajiban pemerintah. Dan itu bukan tugas kita, tapi tugas pemerintah. Kalau kita melakukan itu, nanti mudaratnya lebih besar. Kalau kita melakukan itu, malah kita berbuat bid'ah. Karena itu bukan wilayah kita. Malah kita yang terjerumus dalam kemungkaran kalau kita yang melakukan itu. Iya. Dan malah mudaratnya lebih besar. Kecuali kita posisi membela diri. Kalau mereka mukul, ya jangan biarkan. Bela diri dong. Kalau mereka datang membubarkan kajian, ya lawan. Jangan mau dijajah. Yang penting kita enggak melawan pemerintah, itu saja. Kalau orang-orang sok jagoan, sok punya masa, datang membubarkan kajian, harus dilawan. Itu mereka melanggar aturan hukum negara dan hukum syariat. Jadi enggak boleh kita biarkan dan jangan mau kita dijajah. Jadi kalau kita posisi membela diri, ya boleh. Jangankan membela kehormatan atau membela diri. Membela harta pun boleh. Kalau terpaksa membunuh, bukan dengan niat membunuh. Sebagaimana hadis riwayat Muslim tentang seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang mau merampas hartaku? Kata Nabi SAW, la tu'tihi malak, jangan kamu berikan hartamu. Bagaimana kalau dia memerangi aku? Qatilhu, perangi dia. Lawan dia. Jangan diam-diam saja. Lawan. Dan jangan biarkan mereka masuk ke masjid. Tunggu di luar masjid. Kalau masuk ke masjid, terganggu yang talim. Biarkan yang talim. Pasukan di luar jaga. Mereka enggak memuliakan masjid. Mereka mengaku muslim, tapi enggak memuliakan masjid. Datang buat keributan di masjid. Tidak tahu malu. Mengaku muslim, bikin kerusuhan di masjid. Na'udzubillah. Makanya, jaga di luar. Jangan biarkan mereka masuk ke masjid. Kemudian, sahabat itu bertanya lagi. Bagaimana kalau aku membunuhnya? Dia masuk neraka, kata Nabi SAW. Bagaimana kalau dia yang membunuh aku? Engkau mati syahid. Mati syahid, jangan takut. Itu sekedar membela harta loh. Apalagi membela diri. Apalagi membela kemuliaan masjid. Tetapi jemaah sekalian, ini sekedar membela diri. Makanya kata para ulama, kalau dia sudah terkapar, jangan kita serang lagi. Kan kita hanya bela diri. Saat dia menyerang, kita bela diri. Kalau dia sudah enggak mampu melawan kita, jangan dipukuli lagi. Kalau dia lari, jangan dikejar. Kan cuma bela diri. Jadi, kalau dalam posisi membela diri boleh, tapi memberi hukuman tidak boleh. Memberi hukuman tidak boleh. Iya. Apakah boleh kita sebelum minum obat atau herbal berdoa misalkan, ya Allah, ya Rabb, jadikanlah air zam-zam ini bisa menyembuhkan penyakit hamba. Boleh. Tidak masalah insyaAllah ta'ala, itu doa yang sangat baik. Jemaah sekalian, kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.